طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. وبعد، para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, khususnya para jamaah yang tergabung kepada Majlis Taklim Mumtaz Indonesia yang terdiri dari para alumni umroh dan haji di bawah pengelolaan Mumtaz Travel ataupun Nasratul Ummah Travel di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio-radio lain dan pemirsa TV-TV lain yang ikut gabung, juga para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dalam pembahasan kitab Ad-Da'u Wad-Dawa. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa syubhat para ahli maksiat. Nah, sekarang kita masih berlanjut pada salah satu syubhat. Orang banyak mengabaikan perintah, mengabaikan larangan Allah. Jelaskan masalah ini. Man qata'a udwan minka fid dunya bisarqati thalathati darahim la ta'manu an takuna uqubatuh fil akhirah ala nahwin min dhalik. Jadi kalau orang memotong tanganmu, salah satu anggota badanmu di dunia karena mencuri 3 dirham, mencuri apa saja barang yang harganya 3 dirham. Kalau yang dicuri di bawah 3 dirham enggak boleh dipotong. Tapi kalau 3 dirham lebih maka barulah dipotong. Maka kalau umpamanya mencuri barang yang harganya 3 dirham maka lalu dipotong. Maka hukuman tersebut mengamankan azab di akhirat yang sebanding dengan potongan tersebut. Adapun kalau mencuri tapi tidak dipotong, maka dia tidak akan aman dari azab. Berkata kepada Al-Hasan, naraka tawilal buka. Coba lihat Al-Hasan. Kami melihat engkau ini banyak sekali menangis. Sering kali menangis dan sekali menangis panjang dan lama. Padahal dia ahli ibadah. Apa jawab beliau? Akhafu ayatrahani finnar wala yubali. Aku khawatir Allah Azza wa Jalla akan mencampakkan aku ke dalam neraka dalam keadaan Allah enggak peduli. Lihat ulama besar, ahli ibadah, berilmu, menjauhi maksiat masih memiliki kekhawatiran akan diazab, dicampakkan ke dalam neraka. Sementara orang-orang ahli maksiat tadi dengan kemaksiatannya tanpa tobat, dia merasa aman. Dia merasa akan memperoleh rahmat dan ampunan Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang berkata kepada Al-Hasan, inna qauman alahatsum amaniul maghfirah hatta kharaju minad dunya bighairi taubah. Yaqulu ahaduhum, لأني أحسن الظن بربي وكذب لو أحسن الظن لأحسن العمل. Ada kaum orang-orang dilalaikan oleh angan-angan ampunan. Jadi dosa-dosa terus tapi mengangan-angankan ampunan dari Allah Azza wa Jalla, nanti saja gampang tobat. Sampai-sampai dia keluar dari alam dunia, meninggalkan alam dunia, mati dalam keadaan tak sempat tobat. Lalu ketika ditanya, kenapa kamu berbuat demikian? Mereka berkata, aku husnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada Allah itu dalam bentuk tenang, walaupun kita banyak dosa, Allah maghfur rahim, Allah tetap akan mengampuni. Tapi tidak tobat juga. Itu angan-angan, khayalan. Karena apa? Karena tanpa usaha, tanpa ikhtiar. Maka segala harapan tanpa usaha, tanpa ikhtiar itu melamun, menghayal, mengangan-angankan sesuatu yang tidak mungkin diraih. Kalau berharap, mungkin dapat, tapi wajib ada ikhtiar. Wajib ada usaha, wajib ada perjuangan. Maka kata Al-Hasan kadzaba, orang itu dusta. Bagaimana mungkin husnudzon kepada Allah, tapi berbuat buruk. Beliau menyatakan, seandainya dia husnudzon, pasti dia akan membaguskan amalnya. Ada seseorang lagi bertanya kepada Al-Hasan, Ya Aba Sa'id, kaifa nasna'u bimujalasati aqwamin yukhawifunana hatta takada qulubuna tatiru. Faqal wallahi li an tashaba aqwaman yukhawifunaka hatta tudriku amnan khairul laka min an tashaba aqwaman yu'minunaka hatta tulhiquhal makhawif. Orang bertanya kepada Al-Hasan, wahai Abu Sa'id, bagaimana sikap kita? Bagaimana pendapatmu bermuamalah, bergaul, bersahabat dengan orang-orang yang selalu mewasiatkan atau memberikan wejangan, nasihat, pelajaran yang membuat kami takut sampai-sampai hati kami ini melayang. Karena takut dengan apa? Dengan penjelasannya. Setiap menerangkan, setiap mengajar, setiap menasihati, berbicara tentang azab kubur, berbicara tentang dahsyatnya kiamat, ngerinya alam padang mahsyar, kemudian sangat dahsyatnya azab di akhirat di neraka, membuat kami ini takut, kemudian seolah-olah hati kami ini terbang. Bagus enggak tuh bermuamalah dengan orang seperti itu? Orang yang menakut-nakuti dengan neraka, orang yang menakut-nakuti dengan azab, orang yang menakut-nakuti dengan azab kubur dan yang sejenisnya. Maka menjawablah Al-Hasan, demi Allah, kalau kamu bersahabat dengan orang-orang yang menakut-nakuti kamu sehingga kamu ternyata kelak aman dari apa yang kamu takuti, itu lebih baik bagimu daripada kamu bersahabat dengan orang-orang yang memberikan rasa nyaman dan aman, tapi kemudian kamu memperoleh apa yang kamu takutkan. Jadi kalau orang menakut-nakuti kita dengan azab neraka, dengan azab kubur, dengan kiamat, dengan kedahsyatan di padang mahsyar, lalu kita takut. Karena takut kita mengerem diri. Kita menghindari berbagai macam dosa dan maksiat karena takut dengan azab. Lalu kemudian kita memperoleh keamanan dari semua itu lebih baik. Daripada orang-orang yang menasihati, tenang wahai para pendosa, jangan khawatir. Tenang saja, tentramkan hatimu, Allah Maha Ghafurur Rahim. Di dunia aman, nyaman, ternyata dapat azab yang kita khawatirkan itu di akhirat. Nih, ada beberapa nas, dalil dari hadis-hadis yang sahih tentang orang yang muslim, ahli ibadah, terpandang di tengah masyarakat. Tapi karena dosa-dosanya, mereka terazab. Terazab di alam kubur. Terazab juga di akhirat di alam neraka. Dan ini yang disebut dengan tarhib atau takhwif. Takhwif itu menakut-nakuti. Tarhib itu ya yang membuat kita ngeri. Apa maknanya, tujuannya? Agar kita waspada. Perasaan takut ini rem yang pakem dari semua dosa dan kemaksiatan. Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada ancaman Allah, lalu dia menahan diri dari hawa nafsunya, maka surgalah tempat kembalinya. Tuh, yang takut dia mengerem diri. Dikasih surga. Surganya dua lagi. Allah menyatakan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada ancaman Allah, bagi dia ada dua surga tuh. Jadi rasa takut ini sangat penting untuk kita miliki. Pengerem dia, ya. Ini yang membuat orang tidak berani berbuat jahat. Kenapa orang tidak berani mencuri? Takut akibatnya digebukin orang, dimasukkan ke penjara. Kenapa orang umpamanya tidak berani merampok? Nah, walaupun seorang nenek-nenek tua yang lemah dengan membawa uang banyak. Kalau kita perampas juga gampang berhasil. Mau melawan juga sekali dorong dia jatuh. Lari juga dia gak bisa ngejar. Kenapa kita gak berani melakukan itu? Karena takut, takut dikeroyok warga, kemudian dibawa ke kantor polisi dan dipenjara. Kenapa kita takut, kenapa kita tidak berani menyerobot lampu merah? Takut akibatnya. Nyerobot lampu merah terjadi tabrakan, ya. Dan kita bisa dipenjara menjadi penyebab celakanya orang, ya. Rasa takut itu perlu. Apalagi takut kepada murka dan azab Allah. Ini beberapa hadis yang menjelaskan orang diazab. Walaupun orang itu orang hebat. Tapi berdosa. Sebuah hadis dalam Sahihain. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Dia berkata, Sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar fatandaliqu aqtabu batnihi fayaduru finnar kama yaduru alhimaru birohah fayatufu bihi ahlun nar fayaquluna ya fulan ma asabak. Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Fayaqul bala. Kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati. Wa anhakum 'anil munkar wa ati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti pada hari kiamat akan didatangkan seseorang. Laki-laki, bisa juga perempuan. Orang itu dilempar ke dalam api neraka waliyadzubillah. Terburai usus-ususnya dari perutnya. Dia berputar mengelilingi neraka. Sebagaimana berputarnya seekor keledai mengelilingi alat penggilingan gandum. Lalu para ahli neraka menonton dia, mengerumuni dia. Lalu mereka berkata, para ahli neraka kenal orang ini. Hei fulan, apa yang menimpamu? Bukankah dulu kamu orang yang suka menyuruh kami untuk berbuat kebaikan dan melarang kami dari kemungkaran? Ini orang tukang amar ma'ruf nahi munkar. Ustaz, ulama, kiai, da'i gitu. Tukang amar ma'ruf nahi munkar, tapi kenapa masuk neraka? Berarti ini orang terpandang. Dia menjawab, iya. Dulu aku memerintahkan kalian untuk berbuat yang ma'ruf. Tapi aku sendiri tidak melakukannya. Dan dulu aku melarang kalian dari kemungkaran. Tapi aku sendiri masih melakukannya. Azabnya sangat dahsyat. Ususnya terburai dalam neraka menjadi tontonan orang. Padahal di dunia orang ini dianggap orang yang baik. Orang yang beriman dengan kadar keimanan di atas rata-rata orang. Beramar ma'ruf nahi mungkar. Menyampaikan ayat, menyampaikan hadis. Tapi apa yang diceramahkan bertolak belakang dengan apa yang dilakukan. Waliyadzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari hal ini. Ini salah satu contoh. Orang ini diazab karena dosanya. Padahal kebaikannya juga banyak. Bagaimana mungkin orang ahli maksiat tidak taubat masih berharap selamat dari azab? Hadis kedua diterangkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dari Abu Rafi. Dia berkata, marra Rasul sallallahu alaihi wasallam bil Baqi. Faqala uffun lak fadhanantu annahu yuriduni. Faqala la walakin hadha qabru fulan ba'athuhu sa'iyan ala ali fulan. فَغَلَّ نَمِرَةً فَدُرِّعَ الْآنْ مِثْلُهَا فِي النَّارِ. Kata Abu Rafi, Rasul SAW melewati Baqi. Baqi itu pemakaman, kuburan umum. Ada para sahabat dikuburkan di sana. Ya. Tiba-tiba beliau menyatakan, celaka kamu, celaka kamu. Abu Rafi yang satu-satunya saat itu ada di sana, terkejut. Aku menyangka yang dimaksud oleh Nabi SAW itu aku. Celaka kamu bayangkan. Difonis celaka oleh Nabi SAW. Tapi kemudian Nabi SAW membantahnya, bukan. Yang aku maksudlah kuburan si fulan nih. Dulu ketika dia masih hidup, aku mengutusnya untuk datang kepada keluarga fulan di tempat lain untuk menagih zakat. Sudah terkena kewajiban zakat. Diutus si fulan, tapi dia faghalla namiratan. Tapi dia ini kemudian bahasa kitanya mengkorupsi sebagian. Ada satu helai kain yang dia ambil. Tidak diapa, tidak distorkan. Apa yang terjadi? Fadurri al-an mislaha minnar. Maka dia ini dipakai pakaian dari api neraka sebesar kain yang dia curi. Ini para ancaman bagi para koruptor seperti itu. Dia sekarang diazab di alam kuburnya. Dipakaikan pakaian dari api neraka di alam kubur yang pernah azab kubur. Waliyadzubillah. Padahal dia seorang sahabat. Seorang muslim. Dipercaya oleh Nabi SAW diutus. Ambil oleh kamu. Waliyadzubillah. Ya. Ini kedua. Orang ini diazab. Bagaimana mungkin orang ahli maksiat tidak tobat merasa yakin selamat dari azab? Hadis ketiga masih dalam musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, marartu lailatan usriyabi ala qaumin yuqradu shifahuhum bimaqarid min nar. Faqultu man haulai? Faqalu khutubau min ummatik min ahli dunya. Kanu ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum afala yaqilun. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, pada malam ketika aku diisra'kan, aku melewati suatu kaum. Bibir-bibir mereka itu digergaji dengan gergaji dari api. Bayangkan bibirnya itu digunting. Digunting dengan gunting dari api neraka. Ya sakit, ya panasnya enggak ketulungan. Aku bertanya kepada Jibril alaihi salatu wasalam, siapakah mereka itu? Dijawab, mereka itu ahli khutbah di kalangan umatmu. Tukang ceramah tuh. Tukang memberikan nasihat. Dai, ustad, kiai, ulama gitu ya. Dari penduduk dunia, dulu mereka amar ma'ruf nahi munkar. Mereka dulu memerintahkan orang-orang berbuat kebaikan, tapi mereka sering melupakan diri-diri mereka, tidakkah mereka ini berpikir? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala taqilun?" Kenapa kalian memerintahkan orang lain untuk berbuat baik, tapi kamu sendiri melupakan diri sendiri? Padahal kalian membaca kitab, tidakkah kamu ini berpikir? Ini orang bukan sembarang. Namanya juga da'i, namanya juga ustadz, namanya juga penceramah, mubalig, kiai, dan yang sejenisnya. Amar ma'ruf nahi munkar. Menganjurkan orang-orang sholat, orang-orang berjilbab, orang-orang ayo ke masjid, ayo berbuat kebaikan. Tapi hanya anjuran ke orang, tidak untuk diri sendiri. Kita mengistilahkan orang itu dengan sebutan calo-calo agama tuh. Para jamaah tahu gak calo-calo di terminal-terminal? Mereka ngajak orang untuk berangkat. Namun kalau di Bandung ya, ada dari terminal namanya Terminal Cicaheum. Ayo ledeng, dago. Kelapa gitu ya. Kebun kelapa atau keledang itu terminal lain. Orang banyak yang terajak setelah penuh, ayo fir, tarik. Si calonnya mah anggerwe didinya. Si calonnya mah tidak ikut ya. Bukan berarti saya melecehkan profesi calon, enggak. Itu bagus menolong orang. Calon dalam urusan begitu di dunia enggak apa-apa. Karena memang dia tujuannya itu membantu orang dan memperoleh upah dari bantuannya gitu kan. Ta'awun alal birri wat taqwa. Simbiosis mutualisme. Supir diuntungkan. Ya, penumpang diuntungkan. Calon diuntungkan enggak masalah. Tapi dalam masalah agama, ya enggak boleh. Ayo orang ke akhirat, ayo kita ke surga, ayo kita meraih ampunan dan rahmat dari Allah. Dia sendiri tidak melakukannya. Akhirnya celaka. Dan ini azab bagi orang yang berbuat kebaikan tetapi sekaligus terjerumus ke dalam kesalahan. Diazab. Maka bagaimana mungkin ahli maksiat berharap ampunan dan rahmat Allah padahal tidak pernah berhenti dari dosa dan kemaksiatannya. Mereka hanya mengangan-angankan ampunan yang tidak akan pernah mereka capai. Dalam hadis lain masih dalam Musnad Ahmad, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhas yakhmushuna biha wujuhahum wa sudurahum. Faqultu man haula'i ya Jibril? Faqala haula'i alladhina kanu ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ketika aku mi'raj, aku berjumpa dengan satu kaum, mereka itu memiliki kuku-kuku dari logam, kuku-kuku dari tembaga yang tajam, panjang dan tajam, bayangkan. Lalu mereka mencakar-cakarkan kuku-kuku mereka itu ke wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Kebayang ya sakitnya perih, ini wajahnya kayak apa, rusak. Matanya tercungkil, ya, hidungnya juga copot, dan seterusnya, dadanya berlumuran darah. Kita aja umpah kukunya, sekarang bukan dari tembaga, tapi dari tulang yang tipis. Menggaruk, keasikan tuh ngegaruknya, sampai lecet, perih gak tuh? Perih kan? Pasti semua orang pernah mengalami. Bayangkan ini kukunya dari tembaga, dari logam yang panjang dan tajam, dicakar-cakarkan. Dicakar sama kuku biasa aja bisa terluka, berdarah. Apalagi ini sama kuku yang terbuat dari logam yang tajam. Ya. Aku bertanya, siapa mereka itu wahai Jibril? Maka dijawab oleh Jibril alaihissalatu wassalam, mereka adalah orang-orang yang suka memakan daging-daging manusia. Maksudnya bukan kanibal dalam makna yang sebenarnya, tapi menggibahi. Orang punya banyak aib, ada kekeliruan, ada kesalahan, ada dosa, diungkit-ungkit. Sesuai fakta? Iya, sesuai fakta. Itu yang namanya ghibah. Kalau tidak sesuai fakta, namanya buhtan. Bahasa kitanya fitnah. Atadruna mal ghibah? Tahu enggak kalian apa itu ghibah? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Kamu menyebut-nyebut tentang saudaramu yang kalau dia dengar dia benci, dia tidak suka. Baik itu kesalahan dari segi perilakunya, keburukan akhlaknya, atau kecacatan fisiknya. Terus diomong-omongkan. Sesuai dengan fakta. Iya, sesuai. Dia kulitnya hitam banget. Memang betul hitam. Tapi kalau dia dengar apa? Dia sakit hati. Dia enggak suka. Ya. Termasuk akhlaknya, termasuk tingkah lakunya. Itu ghibah. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afa araita in kana fihi ma aqul?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau dalam diri orang itu ada memang kejelekan yang aku omongkan? Omonganku itu sesuai fakta. Apa kata Nabi alaihi salallahu alaihi wasallam, "In kana fihi ma taqul faqad igtabtahu." Kalau dalam diri orang itu ada kejelekan yang kamu omongkan, berarti kamu sudah menggibahinya. Tapi kalau dalam diri orang itu tidak ada keburukan yang kamu omongkan, faqad bahattahu, kamu telah berbuat buhtan kepadanya. Buhtan itu lebih besar dosanya daripada ghibah. Karena ghibah itu hanya satu, yaitu ngomongin keburukan orang. Tapi tidak ada kedustaan. Sesuai fakta. Kalau buhtan ada dua, selain ya memburukan orang lain juga ada nilai dustanya. Keburukan yang dia omongkan tidak ada dalam diri orang itu. Nah, itu nanti akan diazab di alam kubur. Berupa apa? Berupa dipanjangkan kukunya dari logam, dia cakar-cakarkan itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah, iya. Nih, ini Muslim, ya Muslim. Oleh karena itu, ya, kalau orang Muslim berdosa seperti diazab, bagaimana mungkin orang bisa pede akan dapat ampunan dari Allah para dosa terus-terusan tanpa tobat dari dosa itu? Masih dalam Musnad Imam Ahmad, diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an, berkata Rasulullah, kata Anas, "Kana an-nabi alaihi salatu wasallam yukthiru ay yaqul ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik." Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali berdoa dengan doa, "Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu." Para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, amanna bik wa bima ji'ta bihi, fahal takhafu alaina?" Wahai Rasulullah, kami telah beriman kepadamu dan beriman kepada ajaran yang kau bawa. Apa engkau masih mengkhawatirkan kami? Bahwa kami itu nanti akan hatinya akan kembali belot gitu kepada kekufuran, kepada syirik, kepada kemaksiatan gitu. Apa engkau mengkhawatirkan kami? Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Na'am. Innal quluba baina isbi'aini min asabiillah yuqallibuha kaifa syaa. Iya. Masih mengkhawatirkan kalian. Karena sungguhnya hati-hati manusia berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Sekarang iman, besok lusa apakah masih dia dijamin masih iman? Enggak. Ada enggak para sahabat yang kelak kemudian ketika menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada mereka beriman, tapi setelah Nabi wafat murtad? Banyak yang murtad. Tidak murtad, terjerumus ke dalam bid'ah khawarij, terjerumus ke dalam bid'ah syiah, dan yang lain-lainnya. dan mati dalam keadaan buruk seperti itu. Bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam tidak mengkhawatirkan para sahabat? Orang-orang yang dibimbing langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir beliau, apalagi kita yang kadar kualitas keimanan kita jauh di bawah para sahabat. Masih dalam Musnad Ahmad, masih juga dari Anas bin Malik radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wasalam kepada Jibril, kata beliau, mali lam ara Mikail dhahikan qatta. Kenapa ya aku tidak pernah melihat Mikail ini tertawa sedikit aja, senyum dikit aja enggak? Apa kata malaikat Jibril? Ma'adhahika mundu khuliqatin nar. Dia tidak pernah tertawa sejak diciptakannya neraka. Begitu ngerinya azab neraka, ih takut. Akhirnya tidak pernah beliau tersenyum, apalagi tertawa. Kenapa ada orang yang masih merasa aman dari murka dan azab Allah dengan kemaksiatan yang pernah, yang tidak ditobatinya? Hanya karena bersandar dengan cara penyandaran yang salah kepada luasnya ampunan Allah. Ya Allah itu maha luas ampunannya bagi orang yang tobat. Yang tidak tobat mah ya tidak. Ini sebuah hadis yang sangat mengerikan dari Anas dalam kitab Sahih Muslim. Berkata Rasul alaihi salatu wasalam, yu'ta bi'an ami ahli dunya min ahli nar, fayusbagu finnar sibghatan, thumma yuqalu lah, ya ibna Adam, hal ra'aita khairan qatta, hal marra bika na'imun qatta, fayaqul la wallahi ya rabbi. Wa yu'ta bi ashaddin nasi ba'usan fid dunya min ahlil jannah, fayusbagu fil jannati sibghatan, fayuqalu lahu ya ibna Adam, hal ra'aita ba'usan qat, hal marra bika shiddatun qat, fayaqulu la wallahi ya rabbi ma marra bi ba'usun qat wala ra'aitu shiddatun qat. Kata Nabi SAW, didatangkan orang ahli neraka yang dahulu ketika di dunia ini orang yang paling senang. Paling senang di dunia. Tidak pernah mengalami penderitaan. Dia kaya raya, dia berkuasa. Dan kakinya itu nyaris gak pernah nginjak tanah tuh. Dari rumahnya saja pakai gelar karpet langsung ke garasi, garasinya juga pakai karpet mungkin warna merah, langsung naik mobil, langsung mobil yang termewah, yang saking mewahnya tidak ada suara yang terdengar ke dalam, nyaman gitu ya, nggak ada guncangan. Jalan sejelek apapun enak aja nikmat karena suspensinya yang mungkin bagus. Harganya juga MM-an mungkin ya. Sampai di kantornya, sampai di hotel, sampai di bangunan lain langsung digelar karpet merah lagi tuh. Jalan di karpet merah lagi, dikawal. Pokoknya gak pernah sakit, gak pernah sedih, gak pernah kecewa, gak pernah mengalami penderitaan sekecil apapun. Dia senang terus. Kalau makan atau sarapan di Perancis. Makan siangnya di mana tuh? Yang paling enak. Makan siangnya di Bali, enak gak di Bali? Makan malamnya di warteg. Pokoknya serba enak lah. Lalu orang yang paling senang di dunia ini dicelupkan satu celupan ke dalam api neraka. Blak langsung, cuma sedetik tuh. Gimana tuh? Setelah itu ditanya, wahai anak Adam, pernah gak kamu mengalami kebaikan? Pernah gak kamu merasakan kenikmatan ketika di dunia? Apa yang dia bilang? Demi Allah, tidak pernah ya Allah, tidak pernah mengalami kesenangan, tidak pernah mengalami kenikmatan, tidak pernah mengalami kebaikan. Padahal orang itu seumur hidupnya di dunia itu paling senang. Tidak pernah menderita. Sekali dicelupkan ke dalam neraka, seluruh memori kesenangan, kebahagiaan, kebaikan itu musnah lenyap, hilang. Sampai dia katakan, saya tidak pernah mengalami kebahagiaan, kesenangan, atau kebaikan selama di dunia. Hanya satu celupan ke dalam api neraka. Celup langsung diangkat lagi. Lalu didatangkan lagi orang ahli surga yang ketika di dunianya orang ini paling menderita. Miskin, papa gitu ya. Dihina orang, dicela orang, tidak dilirik orang. Sering lapar, sering haus, sering sakit. Tapi dia ahli ibadah. Ini orang paling menderita di dunia, nyaris tak pernah merasakan kebaikan, kebahagiaan, kesenangan. Nyaris, berarti pernah lah. Sedikit tuh sedikit. Orang ini orang paling menderita, tapi ahli surga. Lalu di akhirat dicelupkan ke surga, satu celupan lalu diangkat lagi. Lalu ditanya, wahai anak Adam, pernah enggak kamu mengalami penderitaan atau keburukan? Apa dia jawab? Demi Allah, aku tidak pernah mengalami keburukan ataupun penderitaan sedikit pun. Padahal seumur hidupnya dia menderita di dunia. Tapi satu celupan surga menghapus, menghilangkan seluruh memori buruk atau penderitaan yang pernah dialaminya di dunia. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Ini hadis kesekian yang menjelaskan tentang ada orang diazab karena dosa-dosanya. Padahal dia Muslim, bahkan Muslim yang mungkin secara sosial bagus di tengah-tengah atau dalam pandangan masyarakat sekitar. Seperti tadi, ada mubalig, tukang amar ma'ruf nahi munkar, tapi masuk ke dalam neraka. Ya pastilah dia punya banyak kebaikan, tapi dia azab neraka. Kalau orang seperti itu aja diazab di alam kuburnya, diazab di alam di nerakanya, bagaimana mungkin orang ahli maksiat bisa merasa aman dengan dosa-dosa yang tidak ditobatinya? Hanya karena bersandar pada husnudzon yang salah kaprah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini masih dalam Musnad Ahmad dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Hadis ini panjang. Dia berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jinazati rajulin minal ansar, fantahaina ilal khabar. Suatu saat kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah seorang laki-laki bangsa Ansar. Ketika kami sudah tiba di kuburan, walamma yulhad, maka kami tiba di kuburan dan setelah selesai prosesi penguburan. Fajalasa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu ka'anna ala ru'usina at-thair. Wa fi yadihi 'udun yankuthu bihi fil ard. Farafa ra'sahu. Setelah beres penguburan, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Kami pun duduk pula di sekitarnya. Yang pasti tidak menduduki kuburan ya, duduk di tempat yang tidak ada kuburan karena terlarang menduduki kuburan, melangkahinya atau menginjaknya. Kami pun duduk di sekitarnya seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Maksudnya tidak bergerak, ngeluk, tungkul gitu, tertunduk. Tidak menengadah, tidak bergerak-gerak, seolah-olah kalau di atas kita ada burung, agar burung itu tidak terbang lagi, kita diem gitu, tidak bergerak, tidak bergeming sedikit pun. Di tangan Nabi SAW ada sebatang serantai, setangkai dahan, lalu beliau tancap-tancapkan ke tanah. Lalu beliau menengadahkan kepalanya ke atas, lalu berkata, Istaidu billahi min azabil qabr. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab qabr. Beliau mengatakan itu dua atau tiga kali. Kami pun lalu berkata, na'udzubillahi min adzabil qabr. Lalu beliau bersabda, innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah nazala ilaihi malaikatu minas sama bayadul wujuh ka'anna wujuhahu musyams. Sesungguhnya seorang hamba yang mukmin, ini yang mukmin dulu nih, apabila dia sudah tiba di penghujung dari kehidupannya di dunia menjelang kepergiannya ke akhirat, mau mati nih, mau sakarat, turunlah para malaikat dari langit. Ini malaikat rahmat. Jumlahnya enggak terhitung, saking banyaknya. Wajah mereka itu putih bercahaya seolah-olah wajah mereka itu matahari. Mereka datang membawa kain kafan dari surga dan aroma wewangian juga dari surga. Sampai mereka duduk di sekitar orang mukmin yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malakul maut. Saya tidak bacakan teks aslinya karena kepanjangan. Langsung terjemahannya. Datanglah malakul maut sehingga dia duduk di samping kepala orang yang akan mati itu. Lalu berkata, keluarlah wahai jiwa yang tenang. Keluarlah menuju ampunan dari Allah dan keriduannya. Maka keluarlah sang ruh. Mengalir bagaikan aliran air dari gelas yang ditunggingkan. Air ada gelas ditunggingkan. Apa yang terjadi? Si air itu mengalir keluar secara deras tanpa tersendat. Diambillah oleh malakul maut. Dan tidaklah berhenti di tangan malakul maut. Kecuali langsung diestafetkan. Diambil oleh malaikat-malaikat rahmat yang mengelilinginya. Sampai diletakkan di atas kain kafan dari surga. Ditaburkan wewangian dari surga. Keluarlah aroma wewangian seperti minyak, aroma minyak kasturi yang lebih wangi daripada seluruh minyak kasturi yang ada di muka bumi. Wanginya luar biasa. Lalu para malaikat membawa naik ruh tersebut ke atas langit. Tidaklah mereka berpapasan di tengah jalan dengan serombongan malaikat langit. Kecuali para malaikat yang berpapasan ini bertanya, ruh siapa yang baik ini? Wangi. Dijawab, ini ruh Fulan bin Fulan. Disebut dengan sebaik-baik nama yang dahulu dia dinamai dengan nama itu ketika di dunia. Sampai tiba di langit, ke di langit dunia. Langit terdekat. Kemudian mereka minta dibukakan pintu langit. Lalu dibukakanlah. Terus kemudian disanggah, diestafetkan ke malaikat langit pertama, langit kedua, terus langit berikutnya sampai tiba di langit ketujuh. Setelah tiba di atas langit ketujuh, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Uktubu kitaba amdi fi illiyin." Catatkan catatan hamba-Ku ini di illiyin. Wa'iduhu ilal arad, lalu kembalikan lagi ke tanah. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena Aku telah menciptakan dia, mereka telah menciptakan mereka dari tanah, ke tanah pula Aku akan mengembalikan mereka, dan dari tanah pula Aku akan mengeluarkan mereka nanti. Lalu dikembalikanlah ruhnya ini kembali ke tanah. Kembali ke jasadnya yang sudah dikuburkan di dalam tanah. Lalu hidup lagi. Maka datanglah dua malaikat. Datangnya ke alam kubur. berjumpanya ruh dengan jasad itu di alam kubur, bukan di kuburan. Lalu bangkit, kata malaikat, dua malaikat ini, ditanyalah dia, man rabbuk, siapa rabbmu? Karena dia orang mukmin, dia menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Ditanya lagi, ma dinuk, apa agamamu? Dia menjawab, dinial Islam, agamaku Islam. Ditanya lagi, ma hadar rajul ladhi bu'itha fikum? Siapa seorang laki-laki yang diutus kepada kamu? Dia menjawab, huwa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Wa ma ilmuka? Dari mana kamu tahu bahwa dia utusan Allah? Dia menjawab, qara'tu kitab Allah. Fa amantu bihi wa saddaqtu. Aku membaca kitab Allah, aku beriman kepadanya dan membenarkannya. Fayunadi munadi minas sama, maka ada seruan yang menyeru dari langit, an sadaqa abdi, hambaku ini telah benar. Fafrishuhu minal jannah, walbisuhu minal jannah, waftahu lahu baban ilal jannah, hamparkan bagi dia kasur dari surga, berikan pakaian bagi dia dari surga, dan bukakan bagi dia pintu menuju surga. Dibukakan pintu menuju surga ke alam kuburnya. Maka bertiuplah aroma surga, wewangian surga, dan hawa angin dari surga. Sejuk, adem, wangi. Aduh, luar biasa. Ini di alam kuburnya. Fayufsahu lahu fi qabrihi mudda basarihi, maka lalu diluaskan di alam kuburnya dengan luas sejauh mata memandang. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang seperti ini, menikmati nikmat kubur, selamat dari fitnah kubur, aman dari azab kubur. Semoga kita semua, saya dan seluruh pendengar yang ada di mana saja, oleh Allah Azza wa Jalla ditakdirkan wafat sebagai seorang mukmin seperti ini, mampu menjawab fitnah kubur, selamat dari azab kubur dan memperoleh nikmat kubur. Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kata Nabi SAW, lalu datanglah seorang laki-laki yang wajahnya elok, bagus, pakaiannya bagus, aroma badannya juga wangi, sikapnya santun, tutur katanya juga sopan enak. Lalu berkata, abshir billadhi yasurruk, hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad. Berbahagialah engkau dengan apa-apa yang menyenangkan engkau. Inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Di alam kubur ada orang sebagus itu tuh. Dijawab, man anta fawajhuka alwajhul ladhi ya'ti yaji'u bil khair. Siapakah kamu ini? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan membawa banyak kebaikan, menyenangkan pokoknya. Dijawab, ana amaluka soleh. Aku adalah amal solehmu dulu waktu di dunia. Karena amalnya soleh menjelma menjadi orang yang baik, yang bagus, yang menyenangkan. Lalu dia berkata, orang mukmin ini berkata, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji ila ahli wa mali. Sebelum kalimat itu, orang itu berkata lagi, demi Allah, ma alimtuka inna annaka sari'un fi ta'atillah wa bati'un fi ma'syatillah fajazakallahu khaira. Aku tidak mengenalmu, kata orang ini kepada orang mukmin. Aku tidak mengenalmu ketika di dunia, kecuali kamu ini orang yang bersegera dalam melakukan ketaatan, tapi lelet di dalam melakukan kemaksiatan. Allah balas kamu dengan kebaikan di hari ini. Lalu dibukakanlah pintu menuju surga. Sebelumnya dibukakan dulu pintu menuju neraka, lalu terlihat ada rumah yang sangat mengerikan di neraka. Lalu dikatakan, hadza manziluka law asaitallah. Itu rumah tempat kembali kamu. Kalau dulu waktu kamu di dunia, kamu maksiat kepada Allah. Tapi karena kamu tidak maksiat, kamu mukmin, lalu dibukakan pintu menuju surga dan terlihat, diperlihatkan rumah tempat tinggal dia kelak di surga. Begitu jreng, ada rumah mewah dengan segala perabotannya yang terbuat dari emas perak. Dan bidadari-bidadari surga, calon-calon istrinya nanti ketika dia di surga, wah sumringah, gemes gerget ingin segera. Lalu berkata, ya Allah segerakan kiamat. Ya Allah segerakan kiamat agar aku cepat kembali bisa menemui istri dan hartaku tuh. Ingin segera kiamat. Karena sebelum kiamat belum bisa masuk sana. Itulah orang mukmin. Yang semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang mukmin seperti ini. Adapun orang kafir bila dia sudah sampai di akhir masa kehidupannya di dunia menjelang kepergiannya ke akhirat, turun malaikat dari langit. Wajah mereka hitam. Mereka datang dengan membawa musuh, musuh bahasa Arab. Maknanya adalah musuh itu kain yang sangat kasar. Yang apabila kena kulit, sakit dan perih serta gatal. Lalu mereka duduk di sekeliling orang yang kafir yang akan mati ini. Dengan radius sejauh mata memandang, lalu datanglah malakul maut. Dia duduk di samping kepalanya. Lalu berkata, wahai jiwa yang buruk, keluar kamu menuju murka Allah dan kemarahannya. Maka berpisahlah ruhnya itu dari jasadnya. Kemudian dicabut. Sebagaimana dicabutnya safud dari kain wol yang basah. Safud itu sebuah tongkat besi yang ada cabang-cabangnya. Itu masuk ke dalam kain wol yang basah. Begitu dicabut apa yang terjadi? Cabang-cabangnya itu ngait nyangkut di kain-kain serat-serat kain wol yang basah. Dicabut susah. Tapi kuat yang nyabut, kuat juga sangkutannya. Tapi kekuatan yang nyabut lebih kuat lagi. Lalu keluarlah siapa namanya? Si ruh tersebut. Sampai urat-urat dan syaraf-syaraf mereka itu terputus semuanya. Lalu disimpan di atas al-musuh tadi. Kain yang sangat kasar yang dibawa dari api neraka. Dengan menebar bau yang lebih menyengat daripada bangkai terbau yang ada di muka bumi. Dibawa naik ke langit. Berpapasan dengan rombongan malaikat. Lalu mereka bertanya, ini ruh siapa yang busuk ini? Lalu disebut ruh Fulan bin Fulan, disebut dengan seburuk-buruk nama yang dulu dia dinamai dengan nama itu di dunia. Sampai ke langit dunia, minta dibukakan, tapi tidak dibukakan. Lalu Nabi SAW membacakan Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 40, la tufattahu lahum abwabu sama wa la yadkhuluna jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk dalam surga sampai ada anak unta yang bisa masuk lubang jarum. Bisa enggak anak unta masuk lubang jarum? Mustahil. Jangankan anak unta, telunjuk kita aja enggak bisa. Alias mustahil. Semustahil itu dia masuk ke dalam surga. Allahu Azza wa Jalla kemudian berkata, uktubu kitabahu fi sijin. Catatkan catatan hambaku ini di sijin. Fil ardi sufla. Di tanah yang paling bawah. Lalu dilemparkanlah ruhnya itu. Dari atas langit. Dilempar begitu saja. Tidak dihantar. Untuk dimasukkan kembali ke jasadnya di alam kubur. Tapi dilempar begitu saja. Terbawa oleh angin. Disambar oleh burung-burung. Sampai ke tempat yang jauh. Lalu Nabi SAW membacakan ayat yang terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 21. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَحْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَحْوِ بِهِ الرِّيحُ مِنْ مَكَانٍ سَحِيقٍ. Siapa orang yang menyekutukan Allah, syirik kepada Allah, seolah-olah dia itu jatuh dari atas langit, lalu disambar oleh burung-burung, dan dibawa oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Dikembalikanlah lagi ke jasadnya di alam kubur. Datang dua malaikat, lalu menyuruhnya duduk, lalu ditanya, siapa Rabbmu? Dia menjawab, haha, aku tidak tahu. Apa agamamu? Dia hanya menjawab, haha, aku tidak tahu. Lalu ada seruan dari langit bahwa hambaku ini telah berdusta. Hamparkan untuknya hamparan dari api neraka. Pakaikan kepadanya pakaian dari api neraka. Lalu bukakan kepada dia pintu yang menuju neraka. Dibukakan, lalu bertiuplah angin neraka. Ya panasnya, ya baunya yang sangat menyengat. Lalu dihimpitlah tubuhnya oleh tanah kuburan di sekitarnya sampai remuk tulang belulangnya, tulang-tulang rusuknya. Lalu kembali utuh seperti sedia kala. Datanglah seseorang wajahnya buruk, pakaiannya buruk, badannya bau, sikapnya rese, kata-katanya kasar. Dia berkata, "Abshir billadzi yasu'uk, hadza yawmuka alladzi kunta tu'ad." Ini bahasa apa? Sarkasmu atau apa bahasa kita? Dia menyatakan, "Berbahagialah engkau dengan apa-apa yang membuat engkau menderita." Engkau bahagia tapi dengan membuat engkau menderita. Inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Dia, si orang kafir ini bertanya, kamu ini siapa? Wajahmu itu wajah yang datang dengan membawa keburukan. Dia menjawab, aku adalah amal burukmu ketika di dunia. Demi Allah, aku tidak mengenal kamu kecuali dulu ketika di dunia kamu orang yang lelet diajak kebaikan. Tapi sangat bersemangat ketika bermaksiat. Allah membalasmu dengan keburukan pada hari ini. Lalu dibukakan pintu neraka. Itu tempat hada manziluka. Itu tempatmu tuh di dalam neraka nanti. Setelah kiamat. Sekarang kamu di sini dulu. Menerima azab dalam kubur. Setelah itu, neraka jauh lebih dahsyat daripada siksaan di alam kubur. Maka orang ini kemudian berdoa, Rabbi la tuqimisa, ya Allah, jangan jadikan kiamat, jangan jadikan kiamat. Orang mukmin berdoa, ya Allah segerakan kiamat, orang ini jangan jadikan kiamat. Dua-duanya berdoa dengan isi doa yang bertolak belakang. Kira-kira doa siapa yang dikabul? Doa orang mukmin atau orang kafir? Tidak ada yang dikabul. Kiamat terjadi bukan karena doa mereka, tapi waktu yang sudah Allah tetapkan. Itu hanya ungkapan perasaan mereka. Lihat, hadis ini menjelaskan tentang adanya azab bagi orang-orang durhaka, maka bagaimana mungkin para ahli maksiat yang tidak tobat dari kemaksiatannya begitu pede untuk memperoleh rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis yang lain yang senada dengan ini amat sangat banyak, tapi nanti akan kita teruskan di pertemuan hari Senin yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mangga cep. Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Ikhwati iman jazakumullah wa iyyakum, para pendengar, pemirsa dan jamaah Majelis Taklim Mumtaz Indonesia, silakan bagi antum yang akan bertanya bisa melalui line telepon di nomor 0228686236 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227147476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Dengan Ibu Iis Sililin, Ustaz. Ya, silakan Bu Iis. Ini yang mau saya tanyakan, apakah alam kubur dengan kuburan itu ada hubungannya atau tidak? Dan dari keterangan, ketika kita melewati kuburan, maka mengucapkan salam, assalamualaikum ya, dan ahli kubur itu menjawab. Nah itu saja Pak Ustaz, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Lilis di Cimahi, Cililin, barakallahu fiik. Adakah hubungan antara alam kubur dengan kuburan? Iya ada, walaupun berbeda. Alam kubur bukan kuburan, kuburan bukan alam kubur. Kuburan alam nyata, kita yang bikin, kita yang gali, bisa kita pindahkan, bisa kita rubah. Kalau alam kubur, alam gaib yang entah di mana dan entah bagaimana. Kalau alam kubur adalah kuburan, kita nggak perlu AC. Cukup bikin rumah dekat kuburan orang soleh. Nanti orang soleh itu kan dibukakan pintu menuju surga, lalu bertiup angin surga. Kita bikin ini aja selang. Paralon atau apa gitu, dari kuburannya nanti masuk ke rumah kita. Alam kubur bukan kuburan, kuburan bukan alam kubur. Kuburan alam nyata, alam kubur alam gaib yang entah di mana. Tapi ada enggak keterkaitan hubungan? Ada. Dan itu bisa dilihat dari beberapa hal. Pertama, seperti yang Bu Lilis katakan tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati kuburan. Lalu beliau mendengar suara jeritan di alam kubur tersebut. Dan itu menunjukkan dekat antara alam kubur dengan kuburan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama menjelaskan hubungan antara alam kubur dengan kuburan ibarat ruh orang yang tidur di alam mimpi dengan jasadnya di mana? Di atas kasur. Kadang-kadang orang yang mimpi berpengaruh kepada jasadnya, badannya di tempat tidur. Orang umpamanya dikejar-kejar penjahat, dikejar-kejar binatang, dia teriak-teriak di dalam mimpinya. Dan betul, jasadnya di tempat tidurnya teriak-teriak. Ketika umpamanya mimpi menendang, betul-betul jasadnya menendang. Ketika mimpi kencing, betul-betul ngompol. Ketika di alam mimpinya mengalami mimpi hubungan suami istri, betul-betul dia ini junub. Ada hubungan? Ya ada. Ya. Seperti itulah hubungan alam kubur dengan kuburan. Jasadnya di kuburan. Kemudian dia mengalami umpah azab di alam kubur. Seringkali ada apa? Efek. Sehingga banyak cerita atau kisah yang aneh-aneh, ketika kuburan itu digali, maka orang yang baru di kuburan kemarin itu sudah kelihatan gosong. Mungkin karena terbakar oleh azab kubur, oleh neraka, oleh api neraka yang disemburkan ke alam kuburnya. Bahkan berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala bahwa di zaman dahulu itu ada mayat-mayat yang loncat keluar dari kuburannya. Dalam keadaan sudah ada bekas-bekas siksaan yang dahsyat. Tubuhnya gosong dan ada bekas-bekas pukulan dan siksaan yang dahsyat. Beliau menjelaskan itu efek dari dahsyatnya azab di alam kubur sampai berefek ke badannya di kuburan. Sampai ada yang terpental keluar dari kuburannya yang di atas tanah. Yang seperti itu. Dan itu menunjukkan ada hubungan antara alam kubur dengan kuburan. Makanya dilarang menguburkan jasad seorang mukmin di pekuburan orang-orang kafir dan juga sebaliknya. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka para ulama menjelaskan hubungan alam kubur dengan kuburan tak ubahnya seperti hubungan antara orang mimpi di alam mimpi dengan jasadnya atau tubuhnya di tempat tidur, ya ada hubungan. Kuat atau lemahnya hubungan antara alam mimpi, apa yang dialami dalam mimpi dengan jasadnya, mempengaruhi seberapa kuat pengaruh gerakan yang dilakukan oleh apa? Oleh anggota tubuh di tempat tidur. Tapi kalau umpamanya lemah keterkaitannya, seringkali kita mimpi, tapi tidak ada efek ke tubuhnya di alam di tempat tidurnya. Nah, seperti itu juga azab kubur ataupun nikmat kubur, ya. Wallahu alam bisawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat terlebih dahulu dari Umu Adi di Bandung Barat. Beliau bertanya, bismillah, assalamualaikum. Semoga Ustaz dan semua kru selalu dalam penjagaan Allah, Ustaz, dan kita bertobat atas dosa-dosa. Apakah kita bertobat atas dosa-dosa, apakah dapat ampunan sejak di dunia, ataukah berdampingan dengan amalan soleh yang perhitungannya sekalian kelak di akhirat? Jazakumullahu khairan. Silakan. Iya, barakallahu fik Ibu Umu Adi di Padalarang, Bandung Barat. Ketika seseorang melakukan dosa, maksiat, maka saat itu dicatat oleh malaikat pencatat. Atid, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Tapi ketika orang itu bertobat dari dosa-dosanya dengan memenuhi syarat-syarat tobat, taubatan nasuha, sering saya jelaskan ada 7 syarat. Maka Allah menghapus catatan tersebut. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukafir ankum sayiatikum. Hei orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Dihapus catatan itu. Sehingga nanti sampai di akhirat ketika buku catatannya dibagikan tidak ada lagi bekas dari itu. Ya, itu kalau tobat. Bagaimana kalau tidak tobat? Mungkin tidak diampuni? Mungkin. Terbawa sampai akhirat tapi nanti di akhiratnya diampuni. Ini yang dimaksud dengan ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini kalau tidak tobat. Terbawa mati tidak akan diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika, tapi akan mengampuni dosa selain syirik. Ini juga bagi yang tidak tobat. Apakah semuanya? Enggak. Liman yasha, bagi orang-orang yang dikehendaki. Nanti akan dihapus oleh kebaikan-kebaikannya yang banyak, amal-amal solehnya yang banyak. Atau oleh doa orang lain bagi dia, memintakan ampunan bagi dia. Kan ada di dalam sholat, ataupun di luar sholat. Di dalam sholat jenazah jelas gitu ya. Nah termasuk juga apa? Infak-infak dan sodakoh. Ya, kebaikan-kebaikan akan menghapus dosanya. Kemudian ucapan yang baik, berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW, itu mengampuni dosa-dosa walaupun dia tidak tobat dari dosa itu. Sehingga Nabi SAW menyatakan innallaha sayukhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Allah itu akan menyelamatkan salah seorang dari umatku di hadapan semua makhluk pada hari kiamat. Ya, Allah panggil seorang mukmin, kemudian Allah tutupkan satar, gording, penutup. Lalu Allah bertanya, "Atarifu dzamba kadza wa kadza fi yaumi kadza wa kadza?" Kamu ngaku enggak dosa-dosa kamu ini di hari ini? Orang itu menyatakan, "Bala ya Rabbi, ya saya ngaku." Sampai dia merasa dirinya akan binasa, lalu Allah menyatakan, "Qad satartu Tuha laka fid dunya wa aghfiru lakal yaum." Aku telah tutupi dosa-dosamu ini di dunia dan sekarang aku ampuni dosa-dosamu, dihapus. Jadi kalau umpah dosa itu ditobati langsung dihapus, kalau tidak ditobati ke bawah dulu sampai ke akhirat. Tapi bagi orang-orang yang punya amal-amalan tertentu itu terhapus nanti di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam hadis kursi yang barusan, Qad satartu halaka fid dunya, aku tutupi dosa-dosamu itu di dunia. Tapi dibuka dulu. Tapi disodorkan, kamu ngaku enggak dosamu ini? Ya. Nah, aku tutupi di dunia, tapi aku ampuni sekarang di akhirat. Kita juga tahu tentang hadis bitaqah. Bitaqah itu kartu. Ada orang dengan seorang mukmin Di hadapannya dihamparkan 99 jilid buku isinya daftar dosa dan kesalahan dia. Satu bukunya sejauh mata memandang, ya. Kemudian Allah bertanya, apakah kamu mengakui dosamu ini? Ya, mengakui. Apakah malaikat pencatat dolim menuliskan dosa yang tidak kamu lakukan? Tidak. Apakah kamu punya kebaikan yang menghapus semua dosamu ini? Tidak. Kata Allah, bala, inna laka indana hasanah. Ya, menurut kami, kamu punya satu kebaikan. Lalu dikeluarkanlah bitokoh. Kartu kecil, di sana tertulis, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasul. Ditimbang antara kartu dengan apa? Dengan daftar kesalahan itu, lalu beratlah ke kartu itu. Ringanlah buku-buku 99 jilid yang isinya daftar kesalahan. Jadi kesalahan ada yang dibawa ke akhirat, tidak ditobati. Tapi terhapus dengan tauhid. Terhapus dengan banyak kebaikan, terhapus dengan ini dan itu. Oleh karena itu bisa selamat. Tapi kalau tobat, maka di dunia juga terhapus catatan amal tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya, itu ada telepon ya, lagi. Ya, baik. Bagi penelpon yang sudah masuk, silakan. Halo. Ya, silakan. Silakan Pak, Bu yang sudah masuk telepon. Ya, halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Umi Konita di Bandung. Ya, silakan Umi Konita di Bandung. Ya Ustaz, apa nih izin bertanya? Bagaimana hukumnya mewarnai rambut untuk memperindah diri di hadapan suami? Yang kedua, bagaimana hukumnya memakaikan pakaian yang ada gambar makhluk hidupnya untuk bayi atau untuk anak kecil? Itu aja Ustaz. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafiki barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, ini pertanyaan terakhir ya. Boleh enggak mewarnai rambut untuk menghias diri di hadapan suami? Kalau sudah tua memutih rambutnya, iya boleh. Dan disunahkan untuk mengecat rambut bagi orang-orang yang sudah putih rambutnya, baik laki ataupun perempuan, ya. Adapun bagi yang belum putih, masih hitam, maka tidak boleh. Tidak boleh mengecat rambut dengan warna-warna lain. Kebolehan mengecat rambut hanyalah untuk yang sudah beruban, sudah luntur warna hitam alaminya, bukan luntur tapi hitam alami aja ya, berubah ya, sudah berubah menjadi putih, menjadi uban ya, yang kelihatan penampilannya tua, nenek-nenek dan seterusnya, sehingga suaminya umpamanya merasa kurang nyaman, boleh dicat. Laki-laki juga begitu, kalau sudah banyak ubannya cat. Ya, asal hindari warna hitam. Kalau dengan warna hitam dihukumi mayoritas ulama makruh. Sebagian ulama ada yang menyatakan boleh karena Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu juga pernah mengecat dengan warna hitam. Tapi mayoritas ulama memakruhkan itu. Hindari warna hitam. Baik coklat umpamanya atau pirang atau merah atau yang sebagainya, ya itu dibolehkan, ya. Dibolehkan, bahkan disunnahkan. Oleh karena itu, gadis atau wanita muda atau laki-laki yang masih muda, yang belum ada ubannya, yang masih murni rambutnya hitam, lalu ingin tampil lebih gagah, lebih berbeda, lalu dicat dengan warna selain hitam. Dengan warna merah, dengan warna pirang, agar disebut kayak orang bule, walaupun kulitnya sawo matang gitu ya. Maka itu tidak boleh dan itu termasuk hal yang terlarang. Ini yang pertama. Yang kedua, boleh enggak memakaikan anak-anak pakaian yang ada gambar? Ya tidak boleh juga. Usahakan kalau toh bergambar bermotif, umpamanya motif tumbuh-tumbuhan ataupun bangunan atau kendaraan mobil ataupun angka-angka gitu, hindarkan makhluk-makhluk yang bernyawa ya. Ya cukup ya, sampai di sini saja. Insyaallah kita akan lanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.